Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma ba'd. Tidak ada iskal ya ikhwan, masalah wajah. Wadah. Jelas. Fahim tum. Fahim tum Abdul Wahab. فهمت يا حارث عبد المجيد فهمت نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الشاهد من هاتين الآيتين ذكر اليد وذكرت اليد هنا بلفظ التثنية خلقت بيدي من اليدين penyebutan مثنى dan juga firmannya بل يداه مبسوطتان kedua tangan Allah itu terbentang. قال الشارح محمد خليل هراس رحمه الله تعالى قوله فرمن الله ما منعك إلى آخر الآيات تضمنت هاتان الآيتان kedua ayat ini mengandung إثبات اليدين menetapkan dua tangan Allah subhanahu wa ta'ala sifatan haqiqiyatan lahu subhanahu sebagai sifat yang hakiki milik Allah subhanahu wa ta'ala ala ma yaliku bih berdasarkan yang layak dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa fil ayatil ula yuwabbiku iblisa alam tina'ihi anis sujudi li adama. Maka pada ayat yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menjelek-jelekkan iblis. Disebabkan karena keengganan dia untuk sujud terhadap Adam. Ya. Menghinakan iblis. Menjelekkan iblis. Merendahkan iblis. Karena enggan untuk sujud terhadap Adam. Yang itu merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Alladhi khalaqahu biyadaihi. Di mana Allah menciptakan Adam itu dengan kedua tangannya. Naam. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Wala yumkinu hamlul yadaini huna 'alal qudrah, tidak mungkin membawa makna dua tangan yang dimaksud di sini adalah qudrah. Maha kuasa. Ya. Yad, yakni maknanya adalah kekuasaan. Tidak mungkin. Ya. Fa innal asya'a jami'an. Karena segala sesuatu, seluruhnya, hatta iblis. walaupun iblis. Khalaqahallahu biqudratih. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan iblis juga dengan kekuasaannya, ya kan? Ya? Bisa difahamin ya, kawan? Allah menciptakan seluruh makhluk tentunya dengan apa? Qudrah. Dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yabqa li adama khususiyyatun yatamayyazu biha. Kalau demikian maka tidak tinggal lagi ada keistimewaan khusus terhadap penciptaan Adam alaihissalam. Ya. Tidak ada keistimewaan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan pada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Tidak ada keistimewaan. Iya kan? Kalau yang dimaksud di situ biyadaya, maknanya apa? Bil kudrah. Ya. Dengan kudrah, dengan kekuasaan. Untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di hadapan iblis? Ya, iblis juga diciptakan dengan kekuasaan. Tentunya iblis juga akan mengatakan apa? Ya Allah, engkau juga menciptakan aku dengan biadaika ya Allah. Iya kan? Sebagaimana kamu ciptakan dia biadaika, maka engkau juga menciptakan aku dengan biadaika. Ya, ini maksudnya apa? Bil kudrah. Dengan kekuasaan. Nah, kalau begitu tidak ada keistimewaan pada penciptaan Adam alaihissalam. Dan apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, bima khalaqtu biyadai, bukan penyebutan keistimewaan terhadap Adam alaihissalam. Abas. Nah. Maka ini menunjukkan batilnya penakwilan tersebut. Sampai kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, ketika menjelaskan ini berarti ini menunjukkan bahwa kalau makna di dalam ayat tersebut artinya adalah kudrah, kekuasaan, maka iblis lebih pandai dari Jahmiyah dan selain mereka. Iblis lebih pandai mestinya kan? Ya, tentu dia akan lebih menjalankan akalnya. Ya, dia yang paling pertama yang mengkias. Awaluman kuasa iblis. Tentunya dia akan iktiraf terhadap Allah. Kamu juga ciptakan saya dari dengan kekuasaan. Nah. Wa fi hadithi Abdillah ibn Amr. Di dalam hadis Abdullah bin Amr, Inna Allah Azza wa Jalla khalaqa thalathata asya'a biyadih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tiga hal, tiga makhluk dengan tangannya. Khalaqa Adama biyadih. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Wa katabat Taurata biyadih. Allah menulis Taurat dengan tangannya. Wa gharasa jannata adanin biyadih. Dan menanam surga Aden itu dengan tangannya. Naam. Apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala di sini bukan dari hadis Abdullah bin Amr. Naam. Akan tetapi dari hadis disebutkan di sini dari hadis Al-Harith bin Naufal dan perlu dicek kembali dalam Kitabul Azamah. Dan juga diriwayatkan oleh Daruqutni Al-Baihaqi dalam Al-Asma wa Sifat. Di sini sama sekali tidak disebutkan tentang kedudukan sanadnya. Ada riwayat yang lain dari hadis Abdullah bin Al-Harith, tapi dengan sanad yang mursal. Disebutkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah. Sebab Abdullah bin Al-Harith bukan termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam sanad Al-Imam Al-Baihaqi tersebut juga terdapat dua perawi yang lemah, Ismail bin Abi Uwais dan ayahnya Abu Uwais. Namun di sini disebutkan riwayat yang sahih. Naam. Pengarang kitab apa? Pentahkik kitab ini Alwi bin Abdul Qadir As-Saqaf. Beliau mengatakan wa sahha an Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu qala. Dan telah sahih dari Abdullah bin Umar bahwa beliau berkata, yakni ini bukan sabda Nabi tapi athar dari Abdullah bin Umar, perkataan beliau. Namun perkataan beliau ini tidak mungkin berasal dari akal atau ijtihad. La majala li ijtihadi fi, maka mempunyai hukum marfu'. Punya hukum marfu'. Ada di antara ikhwan punya Mukhtasarul Ulum? Ada yang punya? Naam. Fuqara. Fuqara'ul kutub. Naam. Ini anak pernah punya tapi hilang. Rimbanya entah kemana. Naam. Al-Muhim. Telah sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, khalaqallahu arba'ata asya'a biyadih. Allah menciptakan empat makhluk dengan tangannya. Al-Arsha. Pertama arasy. Wal qalama. Yang kedua pena untuk menulis takdir. Wa adama. Yang ketiga Adam khusus. Wa jannata adn, dan syurga adn. Thumma qala li sa'iril khalq kun fakana. Kemudian berkata kepada makhluk yang lainnya, jadilah, maka terjadilah. Naam. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwa yang lain dari selain empat makhluk ini Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dengan kun. Kecuali empat ini merupakan makhluk yang istimewa diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah dengan kana? Dengan kunda? Hah? Dengan kun enggak? Dengan tangan dan dengan kun. Apa ya? Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Berarti ada keistimewaan tersendiri dengan tangan dan juga tentunya dengan kun. Naam. Fatakhsisu hadhihi tsalatsati bidzikr, maka pengkhususan tiga di sini disebutkannya. Yang sahih di sini empat. Ma'a musyarakatiha li baqiyatil makhluqati fi wuqu'iha bil qudrah. Padahal ya, ketiga atau keempat makhluk tersebut juga sama dengan makhluk-makhluk yang lainnya dalam hal kejadiannya itu, diciptakannya itu dengan kekuasaan, dengan kudrah. Lalu kenapa yang disebutkan hanya empat? Dalun ala ikhtisasiha bi amrin zaid. Ini menunjukkan ada kekhususan, ya, ada perkara tambahan di situ. Nah, menunjukkan penyebutan Allah menciptakan dengan tangannya merupakan tambahan, bukan yang dimaksud dengan kudrah. Ini untuk membantah mereka. Pertama. Yang kedua, wa aiban. Demikian pula. Falafzul yadaini bitasniyati, lafaz dua, dua tangan, dengan menyebutkan musannanya, dengan lafaz musanna, lam yu'raf isti'maluhu illa fil yadil haqiqiyah, tidak diketahui penggunaannya ketika disandarkan kepada tangan menyebutkan dengan lafaz mutsanna kecuali pada tangan yang hakiki, bukan yang majaz, kecuali pada tangan yang hakikiyah. Walam yarid qattu bima'na al-qudrati aw an-ni'mah, dan tidak datang sama sekali penyebutan yad dengan mutsanna lalu dimaknakan dengan qudrah atau kan nikmah. Fa innahu la yasughu ay yuqal, karena tidak benar untuk dinyatakan khalaqallahu bi qudrataini aw bi ni'mataini, Allah menciptakannya dengan dua kekuasaan atau dua kenikmatan. Dua kekuasaan. Kekuasaan Allah tak terbatas, dan tak terbilang. Kenikmatan Allah tak terbatas dan tak terbilang. Naam. Maka tidak mungkin diartikan di situ dengan dua kudrah, dua ni'mah. Naam. Faham ya ikhwan? Jadi kalau sudah disebutkan lafaz mutsanna, maka itu menunjukkan yad haqiqiyah. Beda kalau mufrad, mungkin yang dimaksudkan lain, mungkin. Kalau jamak, mungkin dimasukkan yang lain. Tapi kalau sudah disebutkan mutsanna, penyebutan mutsanna, maka ini mempertegas hakikahnya. Itu pun kalau disebutkan secara mufrad atau secara jamak, fal aslu fil kalami alal haqiqah, asal dari suatu perkataan alal haqiqah, ya, sehingga kita tidak boleh membawa kepada yang lain, kepada makna yang lain yang la yatabadaru fi dhihn, yang tidak terbetik dalam pikiran seseorang ketika disebutkan lafaz itu. Nah, apalagi kalau disebutkan dengan menyebutkan lafaz musanna, terlebih lagi lebih menunjukkan hakikahnya begitu. Ala annahu la yajuzu itlaqul yadaini bima'na an-ni'mati awil qudrati aw ghairihima. bahwa tidak boleh menyebutkan secara mutlak dua tangan itu dengan makna nikmat atau kudrat ataukah selain keduanya, illa fi haqqi man ittasafa bil yadaini 'alal haqiqah, kecuali pada hak orang yang mempunyai kecuali pada hak yang bersifat dua tangan secara hakikah. Naam. Ya. Walidzalika la yuqal, oleh karena itu tidaklah dikatakan lirihi yadun. Ya. Arih, angin itu punya tangan. Dikatakan begitu? Tidak. Ya. Wala, dan tidak pula dikatakan lil ma'i yadun. Air itu punya tangan. Dikatakan? La. Tapi apakah dikatakan lil ma'i kudratun, lil ma'i ni'matun? Naam. Air itu punya kenikmatan. Lirihi ni'matun. Angin itu punya kenikmatan. Dikatakan demikian. Tapi kalau dikatakan lirihi yadun, la. Kenapa? Karena tidak mempunyai tangan hakikiyah. Demikian pula al-ma, air. Dan yang lainnya tidak punya tangan. Maka lafaz al-yadain yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di samping Allah mempunyai kenikmatan dan Allah mempunyai kudrah, tidak mungkin. Melainkan yang dimaksud adalah al-yadu alal haqiqah. Nah. Wa amma ihtijajul mu'attilah. Adapun hujjah yang disebutkan oleh ahlu ta'til bi annal yada qad ufridat fi ba'dil ayat, bahwa tangan itu terkadang disebutkan secara mufrad pada sebagian ayat, wa ja'at bi lafdzil jama' fi ba'dihha, dan datang dengan lafaz jama' pada sebagiannya. Nah, ini ahlu ta'til mengatakan kalau memang yang dimaksud di situ adalah tangan alal haqiqah, hah? Lalu kenapa terkadang disebutkan tangan itu secara dengan mufrad, terkadang dengan musanna, terkadang dengan jamak? Kan bertentangan, kata mereka. Nah, gimana kalian cara menjamakkannya ini? Ini mereka ucapkan min qadimiz zaman, dari zaman dahulu sampai sekarang mereka ucapkan itu. Pernah ana diperdengarkan kaset dari salah seorang ahlul bid'ah syi'i sufi, Said Aqil, bukan yang guru menteri agama itu, yang satu siapa itu, ikhwan? Said Aqil siapa? Hah? Said Aqil Siraj Asy-syaitan, dajjalun minad dajajilah, khabithun minal khubatha, qatalahu Allah. Orang ini keluaran Muhammad ibn Su'ud, bayangkan. Tapi enggak tahu ngaji di mana, pulang jadi pendampingnya Gus Dur. Naam. Membantah di mana-mana, membantah ahlus sunnah wal jamaah, mengangkat sufia dan syiah. Di salah satu kasetnya sempat ana dengarkan waktu itu, sepertinya sedang mengisi acara yang diadakan oleh orang-orang syiah. Nah, apa dia katakan? Nah, ahlus sunnah itu, kata mereka, ahlus sunnah itu selalu pertengahan, wasat, di antara ahlul milal, di antara setiap golongan. Padahal terkadang pertengahan itu konyol, kata dia. Nah, sekarang bagaimana mereka menggabungkan dengan tentang ayat Allah ini? Persis, subhanallah. Pas waktu itu membahas tentang tangan, tangan Allah. Kadang disebutkan mufrad, kadang disebutkan musanna, kadang disebutkan jamak. Gimana kalian menghadapi lafaz-lafaz ini? Apakah kalian mau menyatakan Allah itu di pagi hari tangannya satu, Allah di siang hari tangannya dua, Allah di malam hari tangannya tiga? Ha, syubhat. Nah, gimana kalian menjamakkan? Nah, kita katakan pada dia, ta'al inda ahli sunnah ta'allam tatlubul ilm indahum hatta la tatahayyar. Kamu tidak kebingungan. Jangan ngomong masalah ini di depan Syiah. Ya, Syiah semakin jadi-jadi. Nah, tapi kalau ahli sunnah, mereka membawa ini dengan nas-nas syar'i, memahamkan sesuai dengan kedudukan bahasa di dalam bahasa Arab. Kata beliau, fala dalila fi. Ini tidak ada dalil untuk menyatakan itu adalah majaz atau itu bimakna al-qudrah atau bimakna ni'mah. Fa inna ma yusna'u bil itsnain qad yunsabu ila al-wahid. Hah? Karena apa yang diperbuat dengan dua, ya, terkadang dinisbahkan kepada satu. Iya kan? Apa yang disebutkan dengan dua, kadang dinisbahkan pada satu. Dan itu biasa yang seperti itu. Biasa. Misalnya antum melihat sesuatu ya, ada kejadian. Hah? Kemudian kamu kabarkan kejadian ini kepada, hah? Kepada seseorang. Seorang itu mengatakan, hal ra'aitahu? Apa kau melihat? Eh, na'am, wallah, ra'aitu bi'aini. Aku melihatnya dengan mataku. Ini penyebutan mufrad. Iya kan? Saya melihat dengan mataku. Apakah orang ini melihat gini? Hah? Satu mata gitu. Tolol kamu. Mm-mm. Maksudnya itu ya bi'aini ya, apa? Dengan mata secara mutlak, tidak disebutkan bilangannya. Begitu. Hah? Adhabu ilal masjid birijli. Gimana itu? Saya pergi ke masjid dengan kakiku. Sebutkan mufrad. Gini. Kayak anak-anak itu loh main apa itu? Nah. Apa seperti itu? Nah. Darabtu rajula biyadi. Saya memukul seorang dengan tanganku. Gini-gini tok. Yuk, dua-duanya kan. Nah. Ada khair ma'kul. Maka walaupun terkadang dua yang melakukan, dinisbahkan pada satu itu biasa dalam bahasa Arab. Wasami'tu bi'uduni misalnya. Saya mendengarkan dengan telingaku. Penyebutan mufrad padahal yang mendengar dua. Wal muradu yang dimaksud ainaya wa udunaya. Dua mataku dan dua telingaku. Wa kadzalika al-jam'u ya'ti bi ma'na al-muthanna ahyanan. Demikian pula jamak terkadang datang dengan makna muthanna. Ya. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "In tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma." Qulubu. Qulub jamak dari apa, ikhwan? Qalbun. Musannanya mesti apa? Qalbah. Kan begitu. Jika kalian bertaubat kepada Allah, faqad saghat qulubukuma, ya, qalbakuma, wal muradu qalbakuma. Maka qulub di sini walaupun disebutkan jamak, tapi yang dimaksudkan adalah musanna. Nah. Yang dimaksudkan al-muthanna. Oleh karena itu, juga termasuk yang menguatkan bahwa kalau ada dua orang yang hendak melaksanakan sholat berjamaah, yang satu menjadi imam, yang satunya menjadi makmum, apakah sah dikatakan sholat jamaah? Nah, sah itu dikatakan sholat jamaah. Itu jamaah. Nah, dan ini biasa. Ya. Nah, di dalam ayat ini menjelaskan pada kita penyebutan jamak yang dimaksud adalah musanna. Baik. Tentu ya ikhwan. Ila huna ya ikhwan.